and stand. Bagaimana cirinya? Tak sempat dia bersisir, rambutnya kacau balau, acak kandung. Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang lepas daripada bernama Tuhan. Dia tak tahu namanya siapa, dikasih nama. Siapa namanya? Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jadi hantu. Tak tahu dia namanya siapa. Maka datanglah Nabi Muhammad memberitahu namanya bukan Tuhan. Lalu namanya siapa? Ditulis. Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qaharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alimul Qabidul Basitul Rafi'ul Mu'izzul. Sampailah hadis Al-Mu'minul Mani'ul Darul Nafi'ul. Sampailah kepada Ar-Rashidus Sabur. Walillahil Asma'ul Husna. Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha. Panggillah dia. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Khaliq, Ya Musawwir, Ya Ghaffar. Qulidu Allah, panggillah Ya Allah. Awidu Ar-Rahman, kau panggil Ya Rahman. Ayyamma tad'u, nama manapun yang kau panggil. Falillahil asma'ul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Nenek moyang kita tak tahu namanya siapa. Siapa namanya? Pokoknya adalah dia. Namanya siapa? Tuhan. Tuhan. Setelah Nabi Muhammad SAW datang, barulah kita tahu namanya. Namanya Allah. Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Einstein, pakar gravitasi, pakar ilmuwan yang gambarnya dipajang orang sampai di belakang oplet pun diberi Einstein. Bagaimana cirinya? Tak sempat dia bersisir, rambutnya kacau balau, acak kandung. Einstein. Kata orang dia tak percaya pada agama. Pernah orang bertanya, kamu percaya pada agama? Saya tak percaya pada agama. Pada Tuhan, Tuhan percaya. Agama dia tak percaya. Agama dia tak percaya. Tuhan dia percaya. Kata dia, Tuhan itu terlalu besar untuk didominasi oleh sebuah agama. Ini orang sekuler, liberal. Tapi seliberal sesekulernya orang, dia tetap percaya kepada Tuhan. Kalau tidak percaya pada agama, mana mungkin percaya pada Tuhan? Nul. Nurani, naluri manusia mengatakan ada dia. Namanya siapa? Namanya X. Namanya dia kasih sendiri, namanya X. Kan susah sekali itu kalau berdoa Tuhan namanya X. Oh, X. Ya Allah. Dari mana Nabi Muhammad tahu namanya Allah? Allah ngasih tahu. Melalui siapa? Jibril alaihissalam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illa huwa, tak ada Tuhan lain selain dia, tak ada sembahan selain dia. Al-Hayyu maha hidup, Al-Qayyum yang maha mengurus. Abdul Somad diurusnya, diciptakannya Abdul Somad, dikasihnya Abdul Somad hidup, diberinya Abdul Somad rezeki, diberinya Abdul Somad kuasa kudrat iradat, dimatikannya Abdul Somad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul amdu, yuhyi wa yumiit. Dia menghidupkan, dia mematikan. Jangan putus koneksi dengan itu. Anakku, ayah nampaknya tak lama lagi akan meregang nyawa sakaratul maut. Aku akan mati nak. Pesanku cuma satu kepada engkau. Apa itu ya? Jangan kau tinggalkan sholat. Bangga kita bukan main. Beberapa hari ini dapat posting di grup WhatsApp, Twitter, BBM, Facebook. Seorang jenderal berbintang. Saya tidak mau meninggalkan sholat berjamaah. Sesibuk apapun, sehebat apapun, saya pasti keluar kalau sudah sholat berjamaah. Luar biasa. Kita kalau menengok orang-orang berseragam itu sholat berjamaah, bangga kita. Kita kasih tahu ke anak kita, tengok tuh, tengok. Jenderal berbintang aja sholat berjamaah. Ente baru jadi satpam udah tak sholat berjamaah. Mohon maaf Pak Satpam. Tapi mereka tak salat, mereka ada tugas. Dia tak boleh juga suuzon. Semalam saya mau tausiah, mampir di masjid Jalan Arengka. azan. Hayya 'alas salah. Mampir salat. Saya tengok orang sudah masuk semua ke masjid, ada satu orang di luar. Wah, ini nampaknya maling ini. Mau mencuri sendal nampaknya. Untung sendal saya tak bagus. Tak terlalu khawatir. Jadi kalau bapak ibu cemas, jangan bawa sendal yang mengkhawatirkan diri. Ternyata saya suuzan. Begitu selesai sholat, rupanya dia mengawasi. Jangan supaya masjid itu tertuduh difitnah. Orang sholat itu tidak aman. Motor hilang, sendal hilang. Akhirnya ditugaskan satu orang petugas. Itu ada alasannya. Tapi yang tak ada alasan uzur syar'i, tak ada maslahat untuk orang banyak, maka dia dituntut untuk jangan putus koneksi dengan Allah, salat berjamaah. As-salatu ala waktiha.